Mas Iksan, apa komentar Anda? Ini gambaran bahwa kita memang sudah sangat kritis dalam menghadapi apa yang disebut dengan mikro pasar gitu ya. Gejolak harga LPG dari posisi yang sekarang 53 ke 60 lalu kemudian diikuti dengan kelangkaan. Itu gambaran bangsa ini sudah terlampau jauh mau mengeruk keuntungan atas dasar kerugian pihak lain. Karena memang secara filosofis, secara mendasar, pemerintahnya mengajarkan mekanisme pasar ke dalam penyediaan barang-barang publik. Dampaknya menjadi seperti sekarang. Padahal rumus dalam penyediaan energi berdasarkan permintaan itu adalah seperti ekor ular. Jika kepalanya, dalam hal ini BBM, dalam hal ini minyak, naik, ekornya kan pasti bergerak dan pasti lebih kencang. Begitulah ketika BBM dinaikkan pada 24 Mei, berikutnya serta-merta akan terkena listrik, berikutnya serta-merta akan kena batu bara, berikutnya serta-merta akan naik lagi, yang namanya harga lain-lain. Mengapa seperti itu, Mas? Mekanisme pasar yang terjadi pada ketersediaan energi tidak memperhitungkan kekuatan pasokan. Nah, ketika pasokannya ditentukan oleh sepenuhnya pihak swasta dan lebih-lebih swasta asing, maka berlaku apa yang saya sebut sebagai dahsyatnya hukum ekonomi pasar. Nah, kalau hukum ekonomi pasar sudah demikian dahsyatnya dan jauh lebih tangguh, ini memang hukum konstitusi, yakni pasal 33 yang dihubungkan dengan pasal 23 ayat 1, hasilnya adalah kekalahan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik. Nah, kalau negara sudah kalah, maka korbannya adalah rakyat jelata. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat terhadap hal ini, Mas Iksan? Dalam kondisi kebijakan publik, selama masyarakat tidak bisa menahan anarkisnya satu kebijakan, dalam arti hukum besi itu berarti kekerasan yang dipaksakan oleh pemerintah agar satu masyarakat tunduk pada hukumnya, maka masyarakat memang akhirnya cuma menerima. Nah, putaran berikutnya pada pemilu berikutnya, masyarakat harus memilih betul siapa anggota dewan yang memahami fungsinya, amanahnya, tanggung jawabnya, dan tindak lakunya. Begitu juga siapa presiden yang memahami amanahnya, fungsinya, tindak lakunya, dan keterikatannya pada sumpah jabatannya. Karena sumpah jabatannya adalah menjunjung tinggi dan menjalankan seluruh-seluruhnya konstitusi. Sesungguhnya ketika menjunjung tinggi dan menjalankan seluruh-seluruhnya konstitusi, harga minyak, harga energi tidak sepenuhnya dilepas ke mekanisme pasar. Itu yang terjadi dalam kondisi kita semuanya menyerahkan termasuk soal kemiskinan, termasuk soal pendidikan, termasuk soal kesehatan, termasuk soal perumahan ke dalam mekanisme pasar. Nah, kesalahan ini sudah mendasar. Anda lihatlah baik-baik misalnya bagaimana pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mestinya APBN-nya dipakai untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Itu semuanya dalam rangka kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, bukan kemakmuran orang per orang. Dan jika hajat hidup orang banyak diserahkan pada orang per orang, rakyat banyak yang ditindasinya. Itu yang dicegah sesungguhnya oleh semangat paling mendalam dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, junto pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Selama pemerintah tidak memegang hal itu, selama itu juga rakyat menjadi pihak yang tunduk dan patuh pada hukum besi kebijakan publik. Baik, terima kasih Mas Iksan. Demikian Topic of the Day bersama mantan anggota DPR Iksanuddin Nursi. Saya Dewi Sintawati.